Mitra bisnis, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memajukan jam masuk sekolah yang semula jam 7 menjadi setengah 7 pagi. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Namun aturan yang akan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2009 ini mengundang pro dan kontra dari kalangan masyarakat. Saat ini sudah terhubung dengan Ketua Komnas Perlindungan Anak, Seto Mulyadi. Kak Seto, apa komentar Anda? Untuk berbagai kebijakan yang menyangkut masalah anak, khususnya anak-anak sekolah, mohon tetap melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholders pendidikan. Dan dalam hal ini mohon pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak serta-merta memberikan peraturan ini sebagai suatu keputusan yang final, tapi melibatkan juga katakanlah pertama dari para orang tua murid, hanya melalui perwakilan-perwakilan dari komite sekolah. Yang kedua juga dari perwakilan guru, misalnya dari PGRI. Dan yang ketiga yang tidak boleh dilupakan adalah juga dari perwakilan siswa atau anak, yaitu dari perwakilan OSIS. Jadi dengan melibatkan pemangku kepentingan ini, bisa ditanyakan apakah betul-betul hal ini bisa diterima atau tidak. Kalau ternyata sangat memberatkan siswa, maka mohon kebijakan tersebut tidak diberlakukan. Dan yang kedua juga masalah kemacetan lalu lintas. Mohon dilihat permasalahannya secara lebih makro ya, apakah ini tidak terkait dengan belum tuntasnya masalah angkutan umum yang bisa dipakai oleh masyarakat Jakarta. Jadi tidak sekedar hanya masalah memindahkan jam sekolah anak-anak jadi lebih awal yang sangat dirasakan berat oleh beberapa siswa maupun orang tua. Namun aturan ini sudah disetujui oleh Departemen Pendidikan Nasional. Kalau betul-betul ini merupakan sebuah keputusan yang dipaksakan dan kami akan mendengar protes dari para siswa maupun orang tua, maka kami dari Komnas Perlindungan Anak juga akan maju paling depan untuk menentang peraturan ini. Jadi mohon semua tetap dilaksanakan secara demokratis dengan tetap mendengarkan suara dari pemangku kepentingan pendidikan. Bukan hanya dari Departemen Pendidikan Nasional saja, tapi juga dari orang tua, para guru maupun murid atau anak-anak. Ada anggapan bahwa aturan ini memaksa anak-anak berkorban untuk kepentingan orang tua, Kak Seto. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak, maka kepentingan terbaik bagi anak harus senantiasa dikedepankan. Jadi anak-anak yang harus dibela haknya, bukan orang tua yang harus memaksa anak-anak mengalah. Dan kalaupun anak-anak berangkat lebih pagi, apakah para guru yang juga menjadi pengajar, yang juga berada di kantor, itu juga berarti datangnya lebih awal. Para orang tua yang kadang-kadang berangkat bersama dengan anak-anaknya ke kantor, berarti mereka juga berangkat lebih awal. Akhirnya hanya memindahkan kemacetan saja yang semula mungkin jam 7 maksudnya, sekarang menjadi setengah 7 atau jam 6 pagi. Jadi akhirnya juga tidak memecahkan permasalahan itu. Tapi paling tidak yang paling penting adalah mohon kita membiasakan sesuatu itu keputusannya secara demokratis, bermusyawarah, sehingga hasilnya adalah win-win solution. Demikian Seto Mulyadi, saya Dewi Sintawati.